الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد طيب kita setelah menjelaskan surah Al-Buruj, maka malam hari ini insyaallah taala kita masuki pembahasan tentang tafsir surah Al-Inshiqaq. Dan surah Al-Inshiqaq adalah surah Makkiyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan surah Al-Inshiqaq termasuk di antara surah yang di dalamnya terdapat As-Sajdah, Sajdatut Tilawah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Rafi', beliau mengatakan sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah. Suatu ketika aku salat bersama dengan Abu Hurairah salatul isya. Salatul isya juga disebut al-atamah. Faqara'a, lalu kemudian Abu Hurairah membaca idza sama'un syaqqat fasajada. Lalu kemudian beliau melakukan sujud at-tilawah ketika membacanya. فَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ. Lalu kemudian aku bertanya, yani Abu Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa beliau sujud? Kata beliau, سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى السَّلَّمِ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ حَتَّى أَلْقَاهُ. Aku telah sujud di belakang Rasulullah SAW ketika membaca surah ini, maka senantiasa aku melakukan sujud tersebut hingga aku bertemu Allah Subhanahu wa taala, yani hingga wafat. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahlus Sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sajanna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'u shaqqat wa qra' bismi rabbik. Kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua surah. Idza as-sama'u syaqqat dan waqra' bismi rabbik. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa surah Al-Inshiqaq termasuk di antara surah yang di dalamnya terdapat anjuran untuk melakukan sujud at-tilawah. Dan secara umum di dalam kandungan surah Al-Inshiqaq sama seperti surah-surah sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkah, yang banyak menjelaskan tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan keadaan orang-orang yang mereka dibangkitkan pada al-yawmul akhir, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan dari al-mu'minin, demikian pula orang-orang yang kafir yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Inshiqaq ini disebutkan sebagian dari kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum mukminin, di mana mereka diberi Al-Kitab dengan tangan kanannya dan dihisab dengan hisab yang sangat mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت. Apabila as-sama, apabila langit itu insyaqqat, terbelah. Hendak ya, apa i'rabnya sama di sini? Idza as-sama'u insyaqqat. Hah? Nah, sudah antum jawab apa? Antum. Tidak. Hendak. Hah? Tidak. Ah, wa'idullah. Hah? Akbar. Ha? Fa'il. Limada? Naam, ba'daha jumlah mufassirah. Barakallahu fiik. Setelah idza, setelahnya itu tidak akan datang mubtada. Naam. Setelahnya fi'il. Setelah idza la budda yakuna fi'lan. Hah? Kecuali satu keadaan. Hah? Kecuali satu keadaan, apa itu? Hah? Man? Hah? Kullukum? Ustaz Ibrahim. Kecuali satu keadaan. Idza. Apabila idza al-fujaiyah. Idza yang menunjukkan mufaja'ah. Maka itu memungkinkan datangnya mubtada khabar. Tapi kalau idza yang bermakna zarfun lima yustaqbalu min az-zaman khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi, maka dia setelahnya fi'il. Idza as-sama'u syaqqat, asalnya idza syaqqatis sama'u insyaqqat. Jadi as-sama' fa'il, فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده انشقت. انشقت جملة مفسرة. بارك الله فيك. طيب إذا السماء انشقت, apabila langit انشقت, terbelah. Nah, disebutkan dalam tafsir idza as-sama'u tasadda'at insyaqqat bi an tasadda'at, terbelah. Antum melihat sekarang langit ini tidak ada belahannya, tapi suatu saat nanti yaumul qiyamah maka langit itu akan terbelah. Nah, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak menemukan masa itu, masa hari kiamat, masa yang sangat mengerikan sekali. Idza as-sama'u tasadda'at, apabila langit itu terbelah. Wa tafattarat bil ghamami yaumal qiyamati. Ya. Dan terbelah dengan al-ghamam, kabut. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma tashaqqaqus sama' bil ghamam. pada hari tasyaqqaqus sama', terbelahnya langit itu dengan kabut. Nah, dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, mereka menyebutkan bahwa kabut itu adalah kabut yang berwarna putih. Idza as-sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa adhinat li rabbiha ay wa ata'at amra rabbiha. Mengapa langit itu terbelah? Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jagat raya ini tunduk ya di bawah perintah Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adhinat li rabbiha ay ata'at amra rabbiha. Ini langit tersebut mentaati perintah Rabbnya. Untuk apa? Untuk terbelah. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Nah, adzinat ini dari kata al-izin, al-izin. Mengapa telinga disebut udun? Karena itu jadi alat yastami'u bihi. Alat untuk mendengar. Jadi al-izin maknanya al-istima', mendengar. Al-istima' wal isgha'. Mendengar, yang dimaksud mendengar di sini mendengar yang menunjukkan ketaatan langit itu. Wa adhinat li rabbiha, yakni langit tersebut taat, mendengar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'at amru rabbiha fima amaraha bihi min al-insyiqaqi, terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya dari al-insyiqaq, terbelahnya itu. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat yani wa huqqat istama' ay wa huqqa laha an tanqada li amrihi. Ya, selayaknya lah, sepantasnya lah bagi langit itu untuk tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduk. Ya, kalau langit yang sebesar ini patuh tunduk kepada Allah Azza wa Jal, ya, sungguh sombong dan durhakanya manusia ini ketika mereka enggan untuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai terbelah, ikhwan, pemandangan yang mengerikan sekali. Wa idzal ardhu muddat. Nah, ini kedudukannya sama seperti yang pertama tadi, idzas sama. Idzal ardhu muddat. Al-ardhu di sini statusnya sebagai naibul fa'il. Ai idza muddatil ardhu muddat. Wa idzal ardhu muddat, dan apabila bumi itu muddat, dibentangkan. Wa idzal ardhu busitat wa wusi'at, dan ketika bumi itu muddat, yani busitat, dibentangkan. Kata para ulama, ay busitat kama tubsatul udum, dibentangkannya seperti dibentangkannya kulit ketika dikeringkan, sehingga apa yang fuduhumul basar, pandangan itu lepas. Nah, karena bumi itu jadi rata, mudat, dibentangkan, yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan, jadi rata. Gunung-gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Nah, terjadi perubahan suasana yang tidak seperti yang kita saksikan sekarang ini. Mata memandang di situ ada gunung yang menutupi. Namun pada hari kiamat nanti muddat bumi itu jadi terbentang lurus. Busitat wa wusti'at. Jadi dibentangkan, dihamparkan. Wadukat jibaluha fi dzalikal yaum. Nah, jadi gunung-gunungnya itu dihancurkan, diterbangkan. Ya. Wa qul yansifuha rabbi nasfa. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bukit-bukit itu. Wa qudhifat. Nah. Atau wa qadhafat ma fi batniha min al-amwat. Dan bumi ini akan mengeluarkan apa yang terdapat di dalam perutnya dari bangkai-bangkai orang-orang yang mati. Semuanya akan ya terbuncah keluar. Wa alqat, nah ini yang dimaksud, wa alqat ma fiha, mengeluarkan, ay wa qadhafat ma fi batniha, akan dikeluarkan semua isi perut bumi ini dari orang-orang yang mati. Wa takhallat, ay wa takhallat anhum, dan bumi ini memisahkan diri dari mereka. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa anqadat, dan bumi itu tunduk li rabbiha, pada Rabbnya, fima amaraha bihi, terhadap apa yang Allah perintahkan. Jadi apa yang terjadi di bumi itu itulah perintah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat ay wa huqqa laha an tanqada li amrihi, dan berhak sepatutnya lah bagi bumi itu untuk tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi semuanya tunduk. Ya. Subhanallah. Baik, kita sampai pada ayat yang kelima. Tafadhalu hafizakumullah.